فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. حاضرين yang saya muliakan, tema kita insyaallah pada pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan adab-adab ataupun etika di masjid. Perlu kita ketahui bahwasanya masjid adalah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Satu tempat di suatu negeri yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah masjid-masjidnya. Bahkan dalam satu hadis lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang mengorbankan hartanya untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa yang membangun satu masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya seperti apa yang ia bangun di jannah kelak. Dalam riwayat lain, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia itu rumah yang akan ada di surga kelak. Karena masjid ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, maka tentu ada hal-hal yang patut kita perhatikan. Yang pertama adalah semenjak kita dari rumah, ketika kita mau menuju masjid, dianjurkan untuk kita sudah mengambil air wudu sebelum kita menuju masjid. Kita mengambil air wudu di rumah, kemudian kita keluar melangkahkan kaki kita menuju masjid. Dan apabila masjid tersebut dekat, maka dianjurkan untuk kita menuju masjid berjalan kaki saja. Dan ketika kita berjalan kaki menuju masjid, dianjurkan pula untuk kita tenang dalam melangkah menuju ke masjid. Tidak terburu-buru, apalagi tergopoh-gopoh, tidak. Apabila kita melakukan hal ini ketika kita menuju masjid, maka ada ganjaran yang telah dijanjikan oleh Rasulullah, ada pahala yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawadda'a lis-salah, thumma masha ila as-salati al-maktubah, man tawadda'a lis-salah fa asbagha al-wudu'." Siapa yang mengambil air wudu untuk salat, fa'asbaghal wudu, kemudian ia menyempurnakan wudunya tersebut, tidak terburu-buru, tapi dia dengan tenang mengambil air wudu, menyempurnakan wudunya. Tsumma masya ila shalah, kemudian ia keluar berjalan kaki menuju masjid. Fa shallaha ma'an nas, Kemudian kata Rasulullah dalam hadis Muslim ini, kemudian ia salat bersama jamaah yang ada di masjid. Apa ganjarannya kata Rasulullah? Ghafarallahu lahu dhunubahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosanya. Para ulama mengatakan tentu apabila melakukan hal ini semua. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lam yakhthu biha khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah seorang yang melangkah ke masjid dalam keadaan ia berwudu, mengambil air wudu di rumahnya, tidaklah ia melangkahkan kakinya kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Wa ghutta anhu biha sayyi'ah. Dan tidaklah ia melangkahkan kakinya pula kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya dengan langkah-langkah tersebut. Tentu apabila kita menunaikan salat berjamaah di masjid yang dekat dengan rumah kita, ya kan? Kalau misalnya jaraknya jauh, mungkin 3 kilo atau 4 kilo, ya kan, kita mungkin mempunyai masjid idaman jauh dari rumah kita, maka ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba kecuali dengan kemampuannya. Kemudian ketika kita berjalan kaki, ada ketentuan yang harus kita perhatikan adalah kita berjalan dengan tenang dan penuh kewibawaan. Tidak boleh kita terburu-buru, tidak boleh kita lari mengejar iqamat, tidak boleh kita ketika mendengar imam melaksanakan salatnya Allahu Akbar, kita lari terburu-buru, terus kemudian kita mengambil wudu dengan cara terburu-buru pula. Ini tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza ataitumus salata fa'alaikum bis-sakinati wal waqar." Apabila kalian itu datang menuju masjid, apabila kalian itu datang menuju salat, mau salat, maka berjalanlah dengan tenang, dengan santai. Nah, ketika dengan santai dan tenang, maka kita insyaallah akan salat pun dengan santai dan tenang. Tapi apabila kita lari ingin mendapatkan rakaat, satu rakaat bersama imam, maka ketika kita bertakbir Allahu Akbar, yang ada cuma kita capek mencari nafas yang tadi telah kita lari terburu-buru. Berikutnya adalah ketika kita sampai masjid, untuk kita masuk masjid dengan kaki kanan. Setelah itu kita berdoa dengan doa yang telah tertera dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi al-'azhim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم صل على محمد وأزواج محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Dari penggalan doa-doa ini, kita dianjurkan ketika kita masuk masjid untuk melangkahkan kaki, memulai dengan kaki kanan, kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berdoa dengan doa yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang menganjurkan tentang hal ini. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, "falyusallim 'alan nabi," maka hendaklah ia bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walyakul, dan ia mengatakan, Allahumma ftafli abwaba rahmatik. Dan dalam hadis lain pula telah tertera dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk masjid, beliau mengatakan, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minas syaitanir rajim. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan tiga hal ini, bersalawat kepada Nabi, mengucapkan Allahumma astaghfirli abwa barahmatik, dan membaca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim hufiza minhu sa'iral yaum, maka orang yang melakukan hal ini semua oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijaga seharian penuh, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk, tadi berada di pintu, kemudian kita masuk ke masjid. Apabila masuk sedangkan imam itu belum melaksanakan salat bersama makmum, bersama jamaah yang di masjid, maka kita dianjurkan untuk salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat dua rakaat, apapun juga itu salatnya. Misalnya ketika kita salat masuk sekarang, azan zuhur telah berkumandang, maka kita melaksanakan salat ratib qabliyah zuhur, maka dengan dua rakaat ini kita melaksanakan salat tahiyatul masjid. Contoh lainnya ketika kita masuk masjid pada saat subuh, azan subuh telah berkumandang, kita masuk masjid, kemudian kita melaksanakan salat qabliyah salat fajar. Dengan salat qabliyah salat fajar ini kita mendapatkan salat dua rakaat sebelum fajar yang kata Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya, dan kita pun mendapatkan bahwa kita melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, "Idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, janganlah ia duduk, hatta yusalli rak'atain, sampai ia ini salat dua rakaat." Bahkan para ulama mengatakan karena ini adalah perintah dari Rasulullah, perintah untuk semua orang yang masuk masjid, untuk apapun juga, untuk ia salat, untuk ia menunggu majelis ta'lim, untuk ia duduk rebahan, tapi selama ia masuk masjid, maka fala yajlis, janganlah ia duduk sebelum ia melaksanakan salat dua rakaat. Selama ia masuk masjid, ia harus salat dua rakaat. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa hal ini adalah wajib. Bahkan ketika imam salat Jumat itu membawakan khutbahnya, maka ketika seseorang itu masuk masjid, ia harus melaksanakan salat dua rakaat. Bahkan para ulama mengatakan ketika seseorang itu masuk masjid, imam telah berdiri di atas mimbar dan azan itu masih berkumandang, para ulama mengatakan ia lebih dianjurkan untuk salat tahiyatul masjid daripada ia mendengarkan azan Jumat. Karena mendengarkan azan itu adalah sunnah dan mendengarkan khutbah adalah wajib dan salat tahiyatul masjid adalah wajib pula. Jadi kita salat tahiyatul masjid, kemudian setelah itu kita mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid wal imam yakhthubu fal yarka' rak'atain." Apabila seseorang itu masuk masjid dan imam itu lagi khutbah pada salat Jumat, kata Rasulullah, "Fal yarka' rak'atain." Maka hendaklah ia melakukan salat tahiyatul masjid, tapi dengan ketentuan wal yatajawwaz fihima. Ia lebih memperpendek salatnya, mempercepat salatnya, tidak seperti biasanya. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lagi khutbah, datanglah salah seorang sahabat, langsung datang kemudian duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat itu, "Ya fulan, ashallaita rak'atain?" Wahai si fulan, apakah kamu itu telah salat tahiyatul masjid? Kata orang ini, "Tidak ya Rasulullah, belum." Maka kata Rasulullah, kum farka rakatin, berdirilah kamu dan laksanakan salat dua rakaat. Para ulama mengatakan dari hadis ini lebih ditekankan lagi wajibnya kita melaksanakan salat tahiyatul masjid. Bahkan orang yang telah duduk diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha salat tahiyatul masjid selama waktu jeda antara dia berdiri dan duduknya itu tidak terlalu lama sekali. Bahkan para ulama mengatakan setiap orang masuk masjid itu sangat ditekankan sekali untuk ia melaksanakan salat tahiyatul masjid kecuali dua orang saja, yaitu yang pertama adalah orang yang datang ke Mekah ke Masjidil Haram untuk menunaikan umrah atau untuk menunaikan haji. Ketika ia masuk Masjidil Haram, maka ia harus langsung tawaf al-qudum. Dan yang kedua adalah seorang khatib yang datang, itu tidak dianjurkan ia untuk salat tahiyatul masjid, tapi ketika ia datang langsung naik ke atas podium. Itu yang dianjurkan oleh para ulama dan dikecualikan. Yang berikutnya adalah kita mengagungkan masjid. Jadi ketika kita berada di masjid, kita harus menjaga keagungan masjid dan kewibawaan masjid tersebut. Jadi mungkin bisa dikatakan kita tidak boleh bersuara dengan suara keras. Kita tidak boleh di masjid itu atau tidak dianjurkan untuk melakukan hal yang sia-sia. Ataupun kita duduk di masjid dengan duduk yang sangat meremehkan kewibawaan masjid. Karena ketika kita mengagungkan masjid, maka seperti apa yang telah dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah." Maka oleh karena itu, siapa-siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah dari hati-hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pengagungan kita dan penghormatan kita ke masjid, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak menjadikan masjid itu sebagai tempat lewat saja, tempat memotong jalan. Itu tidak boleh dan mengurangi kewibawaan masjid. Dan telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min asharatis sa'ah an yamurra ar-rajulu fil masjid la yusalli fihi rak'atain." Yaitu di antara tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah, akan lewat di masjid itu seseorang dan ia tidak salat, hanya numpang lewat saja. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Min iqtirabis sa'ah, dari tanda-tanda hari kiamat, an yuttakhadha al-masajidu turuqa." Yaitu tanda-tanda hari kiamat itu, masjid itu akan dijadikan tempat lewat oleh kaum muslimin. Jadi orang mau ke timur itu dari sini enggak mau muter, tapi dari sini lewat masjid. Nah, ini adalah tidak boleh dan dilarang dalam agama ini. Antum bayangkan, ini adalah rumah Allah, kita tidak boleh untuk melakukan hal tersebut. Coba kalau antum bayangkan di rumah kita, kita punya rumah ya, ada orang yang saban hari lewat untuk menuju depan, robos dari ruang tamu kita, dari dapur kita, walaupun ada kata permisi, pasti di hati kita itu ada ganjalan. Karena ini mengurangi kewibawaan rumah kita, privasi kita akan terganggu. Bagaimana dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Yang berikutnya adalah ada yang kelewat. Adalah ketika seorang perempuan itu datang ke masjid, maka dianjurkan untuk ia tidak memakai parfum. Jadi sebelum kita menuju hukum memakai parfum bagi wanita, adalah asalnya seorang perempuan itu salatnya di rumah lebih baik daripada ia salat di masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tamna'u ima'allahi masajidallah." Janganlah kalian menahan perempuan-perempuan kaum muslimat untuk datang ke masjid. Kata Rasulullah, "Wa buyutuhunna khairul lahunna." Dan rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada salat mereka di masjid. Tapi ketika seorang istri itu permisi sama suaminya untuk salat di masjid, baik itu salat tarawih ataupun salat fardu, maka dilarang bagi si suami ini untuk menahan atau melarang sang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha." Apabila salah seorang istri meminta izin kepada suaminya untuk datang ke masjid untuk salat di masjid, maka itu semaka si suami tidak boleh menahan dan melarang si istri ini, dipersilakan untuk datang. Bahkan sahabat-sahabat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat hadis yang berkaitan dan mengatakan bahwa salat perempuan itu di rumahnya lebih baik daripada salat ia di masjid. Dikecualikan adalah salat Id. Salat Id adalah sangat dianjurkan sekali, bahkan sebagian ulama mewajibkan semua orang datang ke musalla, ke tanah lapang, untuk melaksanakan salat Id, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan ketika perempuan itu berhalangan datang bulan pun harus dianjurkan untuk keluar ke tanah lapang untuk menghadiri salah satu syiar-syiar Islam yang sangat agung. Ummi Atiyah berkata, "Umirna an nukhrija fil idaini al-awatiqa wa zawatil hudur." Kami itu, kata Nusaybah al-Ansariyah, salah seorang sahabat perempuan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan perempuan-perempuan yang dipingit, perempuan-perempuan yang selalu sembunyi di rumahnya, untuk menunaikan salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta nukhrijal huyadha, bahkan kami diperintahkan untuk mengeluarkan perempuan-perempuan yang lagi datang bulan untuk menyaksikan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha, dengan ketentuan fayatazilna musallal muslimin. Mereka yang lagi berhalangan dianjurkan untuk berdiri terpisah dari perempuan-perempuan yang lagi melaksanakan salat Id. Nah, apabila seorang perempuan muslimah berkeinginan untuk datang ke masjid, selama itu tidak ada fitnah, tidak ada yang akan mengganggu dia, maka ada satu ketentuan yang harus ia perhatikan untuk ia datang ke masjid tanpa menggunakan parfum apapun juga. Wangi-wangian itu tidak boleh bagi seorang perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuma imra'atin asabat bukhura." Perempuan siapa saja, kata Rasulullah, yang sudah memakai wewangian, "fala tashhad ma'ana al-isya'al akhirah." Kata Rasulullah, maka ia jangan hadir untuk salat bersama kami untuk menunaikan salat isya. Dan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza syahidat ihdakunna al-masjid," apabila salah seorang di antara kalian wahai kaum muslimah ingin datang ke masjid, kata Rasulullah, "fala tamassatiban," maka janganlah ia itu menggunakan parfum sedikit pun. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan mengancam, "Ayyuma imra'atin tatayyabat," perempuan siapa saja memakai parfum, memakai wangi-wangian, "tsumma kharajat ilal masjid," kemudian ia keluar menuju masjid, "lam tuqbal laha salatun," maka salatnya tidak akan diterima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teguran dan ancaman yang sangat keras sekali. Jadi apabila seorang mukminah ingin datang ke masjid untuk salat apapun juga, salat fardu ataupun salat Id ataupun salat tarawih, maka ia dianjurkan untuk tidak menyentuh parfum, dan ia pun harus memakai dengan pakaian yang islami yang tidak menampakkan lekuk tubuhnya sedikit pun. Jadi harus memakai pakaian yang islami. Kemudian ketika seorang di masjid, ya, dianjurkan untuk ia itu tidak mengambil satu tempat saja di masjid ketika ia berada di masjid tersebut. Jadi kalau biasanya ia itu berada di depan mimbar terus, kalau ia masuk duduk di depan mimbar atau sholat dua rakaat depan mimbar terus duduk, dan orang-orang memahami bahwa itu adalah tempat dia, dan ini telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, naha an yuwattina rajulul makana fil masjid. Tidak boleh bagi seseorang itu untuk apa? Menyiapkan satu tempat saja, satu tempat di situ, di satu masjid. Di satu masjid, dia di tempat itu saja. Masuk duhur salatnya di situ, menunggu imam salatnya di situ, nanti asar salatnya di situ, di satu tempat saja. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan, hikmahnya dilarang seseorang melakukan hal tersebut, anna dzalika yuaddi ila syuhrah. Hal ini akan menjadikan seseorang itu akan terkenal dengan hal ini, yaitu syuhrah. Akan terkenal di kalangan masyarakat bahwa tempat ini adalah tempatnya dia, dan orang-orang pun enggan untuk mengambil tempat itu. Warriya, dan hal ini pula kata Ibn Hajar al-Asqalani akan lebih menonjolkan sifat riya. Nanti ikhlasnya itu akan ternodai. Wasum'ah, dan ini pun akan menjadikan orang-orang membincangkan dirinya. Jadi ketika seorang salat itu dianjurkan tidak mengambil satu tempat saja, tapi berpindah-pindah selama ia bisa, kalau bisa mendapatkan saf yang pertama. Bahkan Ibn Umar radhiyallahu anhu apabila salat ia selalu berpindah-pindah, berpindah-pindah tidak di satu tempat. Beliau ditanyakan kenapa beliau melakukan hal itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan hal tersebut. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Banyak pertanyaannya. Masih banyak adab-adab dan hal-hal yang perlu kita perhatikan di masjid. Mana yang lebih baik, afdol ke masjid dengan berjalan kaki atau naik kendaraan dengan niat ingin harta kita berdebu? Jadi yang lebih baik adalah seperti yang tertera dalam hadis yang tadi saya bacakan, bahwa yang lebih baik adalah seorang berangkat menuju masjid dengan berjalan kaki, baik itu sholat Jumat ataupun sholat-sholat lima waktu. Itu dianjurkan untuk kita datang ke masjidnya dengan berjalan kaki, dengan fadilah-fadilah yang tadi sudah saya bahas. Dengan ketentuan apabila jalannya itu jauh, perjalanannya itu jauh, jaraknya itu jauh, maka kita dianjurkan untuk naik kendaraan, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh untuk menyiksa kita. Allah subhanahu wa ta'ala enggan untuk membebani kita. Berikutnya adalah dalam mempercepat sholat sunnah seperti tahiyatul masjid, bolehkah dengan tidak membaca surat-surat pendek? Boleh, boleh, karena membaca surat itu setelah surat Al-Fatihah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, boleh. Adakah perintah agar langsung menempatkan diri pada saf pertama? Menempatkan diri pada saf pertama bukan perintah lagi, tapi sudah ada anjuran bahwasanya Allah dan para malaikat itu memberi salawat kepada orang-orang yang duduk ataupun yang salat di saf yang pertama. dan yang kemudian yang kedua. Adapun yang ketiga dan yang keempat itu tidak mendapat keutamaan ini. Jadi ketika kita datang masuk masjid, maka kita dianjurkan untuk langsung mengambil tempat. Salat dua rakaat, kemudian kita mengambil tempat untuk duduk di saf yang pertama. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan orang-orang itu berleha-leha duduk di pojok, duduk di pinggiran ketika azan telah berkumandang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah." Mereka itu, kata Rasulullah, mereka mengakhir-akhirkan untuk mendapatkan saf pertama, saf kedua, maka mereka itu akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ancaman. Bahkan para ulama mengatakan orang yang melakukan hal tersebut apabila berhak masuk surga, Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan ia untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Jadi anjurannya ketika kita masuk masjid dan masjid ini masih kosong, jangan kita salat tahiyatul masjid di tempat yang paling pojok yang jauh dari saf pertama. Tapi kita ambil di saf yang terdepan yang memungkinkan kita untuk mendapatkan fadilah saf yang pertama. Wallahu taala a'lam. Sudahnya. Bagaimana hukum menjadikan masjid untuk istirahat dan tidur namun dengan memenuhi hak-hak masjid? Wallahu taala a'lam. Selama tidak mengotori masjid itu tidak apa-apa. Karena dulu para sahabat yang ekonominya itu tidak mapan, mereka itu tinggal di Masjid Nabawi. Bahkan ketika Ali radhiyallahu anhu mempunyai masalah dengan istrinya, yaitu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mencari-cari Ali radhiyallahu anhu. Kemana nih Ali? Kemana? Sampai akhirnya beliau mendapatkan Ali lagi tiduran di masjid Nabawi. Kemudian Nabi datang sambil memainkan kakinya. Kum ya Abu Turab, kum. Berdiri. Akhirnya beliau berdiri. Para ulama mengatakan apabila yang dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu itu adalah sebuah kesalahan, yaitu rebahan di masjid ataupun tidur di masjid sebuah kesalahan, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menegurnya. Jadi boleh kita istirahat di masjid. Bagaimana dengan adanya musola-musola di mall? Apa perlu juga tahiyatul masjid? Jadi selama itu kita namakan masjid, kita masih ada anjuran untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Karena musola kan bahasa kita. Musola bahasa kita yang kecil, yang tidak ada salat Jumat disebutnya musola. Jadi selama kaum muslimin itu salat di situ, menunaikan salat, maka kita dianjurkan untuk salat tahiyatul masjid. Apa nih, bagaimana kalau seseorang sedang i'tikaf di masjid dan dia harus berobat ke rumah sakit, apa i'tikafnya batal? Kalau misalnya dia i'tikaf di masjid kemudian keluar untuk satu keperluan, maka i'tikafnya itu tidak batal, seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju minal bait illa lihajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar dari masjid ketika i'tikaf kecuali satu keperluan. Dan menurut saya keperluan yang paling mendesak adalah ketika kita berobat atau mendatangi rumah sakit untuk kita bertanya mengenai keadaan tubuh kita. Itu satu hajat yang sangat perlu kita perhatikan. Jadi apabila waktunya tidak lama, datang ke dokter tidak lama, mungkin 5 jam, 6 jam, tidak sampai opnam, maka kita bisa balik lagi ke masjid untuk i'tikaf tanpa kita membatalkan i'tikaf. Udah ya. Adakah salat berjamaah berikutnya di satu masjid? Salat berjamaah di satu masjid itu ada khilaf di kalangan ulama sih. Ada khilaf. Ada yang melarang keras untuk jamaah itu berulang-ulang, dan ini adalah kebanyakan dari madhab ahlul hadis. Sedangkan sebagian yang lain itu membolehkan selama itu ada uzur. Tapi fadilah yang ketika kita dikatakan siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian ia berjalan kaki menuju masjid, menuju sholat, sholat wajib, kemudian ia sholat bersama manusia berjamaah, para ulama mengatakan ini ketika dilakukan bersama al-imam ratib, imam yang pertama seperti tadi. Adapun yang kedua, yang ketiga, yang berikutnya itu tidak masuk dari fadilah tadi. Seperti juga dalam hadis yang lain yang menyatakan man shalla lillahi 40 yawman, siapa yang salat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, yudriku at-takbiratul ula, dia mendapatkan, orang ini mendapatkan takbiratul ihramnya imam, kutibat lahu bara'atan, dia itu akan mendapatkan dua kebebasan. Yang pertama bara'atun minan nifaq, dia akan mendapatkan kebebasan dari nifaq. Yang kedua bara'atun minan nar, dia akan mendapatkan kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala dari untuk masuk neraka. Para ulama mengatakan yudriku takbiratul ihram adalah ketika seseorang itu sholat bersama imam yang mana imamnya itu imam ratib, seperti tadi yang pertama. Adapun jamaah yang kedua dan yang ketiga, yang keempat, maka kita tidak akan mendapatkan fadilah ini. Bagaimana hukumnya suara HP ataupun alarm azan di HP ketika di dalam masjid? Bagaimana hukumnya suara HP? Yang pertama suara HP dulu ya. Nyari air minum nih. Biasanya kan minum. Hukumnya suara HP itu ketika kita sholat, mungkin ketika kita di masjid, ketika ada orang yang sholat kemudian berdering HP-nya, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita husnuzon kepada saudara kita. Bisa jadi saudara kita ini lupa untuk men-silent HP-nya. Bisa jadi dia sibuk buru-buru akhirnya lalai untuk melakukan hal tersebut, ya kan? Kadang-kadang imam mengatakan tolong HP-nya dimatikan, imam sendiri yang HP-nya bunyi. Kadang-kadang pernah. Jadi ketika kita melihat hal tersebut, maka kita harus husnuzan. Dan ingat, jangan menegur orang yang melakukan hal tersebut dengan teguran yang keras, apalagi sampai orang tersebut sakit hati, sampai orang tersebut meninggalkan masjid ini. Jangan. Antum bagaimana kalau antum itu melihat sekarang ada orang yang berdiri kemudian buang air kecil di pojokan situ atau pojokan situ. Bisa hancur nih orang. Bisa berubah mukanya, dari tadinya rapi bisa hancur. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hal itu dan para sahabat marah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan. Jangan, biarkan. Sampai buang airnya selesai kemudian dinasihati. Nah, ketika seorang mempunyai dering HP dan berbunyi ketika sholat ataupun menunggu, maka mafsadahnya itu, kerusakannya sangat kecil sekali dibandingkan ketika seseorang yang buang air kecil di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus lebih halus lagi. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat yang sholatnya sangat panjang sekali sampai orang yang di belakangnya itu memutuskan untuk meninggalkan sholat tersebut. Kata Rasulullah, in minkum munafsirin, di antara kalian adalah ada orang-orang yang mengusir orang lain dari sholat berjamaah. Fa ayyukum amman nasa falyujiz, maka siapa saja di antara kalian yang sholat menjadi imam, falyujiz, maka hendaklah ia ringankan supaya orang yang di belakangnya itu enak, senang. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, di antara kalian ada yang mengusir orang-orang lain. Ini adalah sebuah alasan ketika Rasulullah menegur orang sahabat tersebut. Maka ketika ada orang yang melakukan hal tersebut, kita husnudzon, kita apabila ingin menegurnya dengan teguran yang bijak, kita negur dengan yang lembut, apalagi orangnya lebih senior dari kita, maka harus kita lebih hormatin lagi, atau kita menegurnya dengan cara yang sangat halus lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Atau alarm azan di HP ketika di dalam masjid. Wallahu ta'ala a'lam, yang namanya azan bukan untuk dering HP, tapi untuk menandakan waktu sholat telah tiba. Jadi tidak dianjurkan sekali untuk orang itu menjadikan suara azan sebagai sering atau nada HP. Wallahu taala a'lam. Waktu telah habis. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini antum simpan yang belum.